Terima kasih.

kesetiaanmu atas semua perlakuanku. Tertutup sudah kasih pujaanku sayang, sabar menantikan diriku. Aku berjanji untuk setia padamu, berjanji untuk selalu setia padamu. Setia padamu. Duhai kekasihku, pujaan hanya dirimu yang di hati. Selamanya aku. Begitu mudah kau terima cerita lama yang sudah sirna. Aku masih berdarah. Adakah yang lagi yang kau sakiti? Cukup diriku kau jadikan korban. Berat melepaskanmu dari hidupku. kasih, janganlah sesali. Kisah cinta yang telah terjadi, meski berat hatimu mengikhlaskan, relakanlah aku pergi. Mengertilah kata berpisah. Hanya sekejap mata, cinta jadi dilema. Kau kubur semua harapan cinta. Berpisah.